Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqina waghludh 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Luta kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي بَيْتًا عِندَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانطين. اخواني في الدين أعزكم الله في آيات yang ke-9 sampai akhir dari surah At-Tahrim kata Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya, menyeru sekaligus menyeru umat beliau alaihissalatu wassalam, ya ayuhan nabiyu jahidil kuffara wal munafiqin, wahai nabi jahidil kuffar perangilah orang-orang kuffar, jihad dengan makna yang lebih luas, mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ta'alau, mari kemari. Mari kemari kita bersatu di atas satu kalimat. Apa itu? Allah na'buda illallah. Untuk kita tidak sembah siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa la nusyrika bihi syai'a, dipertegas dengan kata-kata kita tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Tawallau, kalau mereka berpaling, enggan untuk ikut ajakan ini, faqulu syahadu bi anna muslimun, umumkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, perintah memerangi orang kufar ini setelah tentunya didakwai. Kalau mereka tidak mau ya, diminta jizyah. Kalau mereka juga tidak mau, ya perang. Kata Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq. Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula beriman kepada hari akhirat. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Perangi juga orang-orang yang tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Masyaallah. Perintah. Maka para ulama kita mengatakan memerangi orang-orang kufar bil hujjah wassinan, dengan hujjah dan alat perang, barakallahu fikum, dan orang-orang munafik bil hujjati wal bayan, diterangkan, disampaikan kepada orang-orang munafik hujjah-hujjah, Waglud alaihim, berlaku tegas atas mereka. Karena orang-orang munafikin ini senantiasa merongrong dari dalam, menampakkan diri sebagai seorang muslim, pada hakikatnya mereka adalah orang kafir, waliyadu billah. Menampakkan sebagai seorang muslim, tapi pada hakikatnya dia membenci Islam dan kaum muslimin. Inilah munafik. Nifak, i'tiqadi namanya. Pelaku i'tiqad ini, yakni nifak ini, nifak akbar, ya sama dengan orang-orang kufar. Innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'an. Allah mengumpulkan orang-orang kafir bersama dengan orang-orang munafikin semuanya. Bahkan mereka fi dzarqil asfali minan nar, bahkan mereka berada di kerak dari api neraka yang paling bawah. Semuanya perlu diperangi. Bil hujja wa iqamatul hudud, ditegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka ini, orang munafik dan orang kufar, ya orang munafik yang menampakkan keislaman dan membatinkan kekufuran. Sementara orang kafir ya jelas-jelas dengan kekafirannya, dan mereka bangga dengan kekafiran itu, bahkan mempertahankannya. Rela mereka mengorbankan harta dan nyawa mereka membela kekufuran. Inilah orang kafir yang jelas-jelas dengan kekafirannya. Sementara munafikin, nasallallahu alaihi wa sallam, mereka tidak gentle. Mereka sembunyi-sembunyi. Barakallahu fikum. Mereka cari selamat, cari aman, padahal mereka tidak aman. La haula wa illa billah. Mendapat celaan di dunia dan mendapat azab di hari akhirat. Dua-duanya ini sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali api neraka dengan berbagai macam siksaan dan adabnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan percontohan di sini. Darab Allahu mathalan lil ladzina kafaru imra'at Nuh wa imra'at Lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan percontohan lil ladzina kafaru, untuk orang-orang kafir. Apa itu? Imra'at Nuh wa imra'at Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Artinya di sini, seorang walaupun bagaimana dekatnya dia dengan orang yang saleh, kalau dia tetap dengan kekafirannya, sama seperti orang-orang munafikin. Barakallahu fikum. Walaupun bergaul berbaur dengan orang-orang mukmin, tapi kalau tetap dia dengan kekufurannya, tidak ada manfaat mereka pergaulan yang mereka jalani bersama dengan orang-orang mukmin. Tetap dibangkitkan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Bergaul, berbaur, bermasyarakat dengan berbagai macam latar belakang agama dan keyakinan, dibangkitkan sesuai dengan agama dan keyakinannya. Mukmin bersama dengan mukmin, kafir bersama dengan orang kafir. Jadi tidak ada yang boleh mengatakan, oh tapi om kuat kiai, tapi om kuat ulama, tapi papa kuat imam, dan seterusnya. Mayam pak. Bahkan lebih hebat dari itu yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, suaminya adalah seorang rasul, seorang nabi. Kalau istrinya tidak mau ikut, kurang apa kedekatan seorang istri terhadap suaminya? Baik. Kurang apa? Tapi kalau salah satu di antara keduanya tidak mau beriman, tidak ada manfaatnya kedekatan itu. Apalagi cuma hanya sekedar bertetangga satu kampung, tidak mayam pak. Suami istri saja kalau tidak beriman, salah satunya tidak ada manfaat. Yang akan bermanfaat untuk seorang adalah amal dia sendiri, bukan amal orang lain. Lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amalan kami dan untuk kalian amalan kalian. Dan orang akan memikul masing-masing tanggung jawab sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Jadi tidak ada manfaatnya kekerabatan, kedekatan, kalau tidak dibarengi dengan keislaman dan keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Coba yang kan. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Keyakinannya sama seperti keyakinan kaumnya yang menentang Rasul. Yang menentang Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihain." Dua istri ini di bawah naungan seorang suami yang saleh, berstatus sebagai seorang nabi dan rasul. Kurang apa? Kalau memang dia tidak beriman, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya kedekatan itu dan ikatan itu. Subhanallah. Masya Allah. Keduanya kafir. Subhanallah. Sangat mengerikan barakallahu fikum. Jadi kedekatan itu tidak ada manfaatnya kalau tidak disertai dengan iman. Barakallahu fikum. Tidak ada manfaatnya. Kalau orang itu beriman, maka kedekatan itu barulah bermanfaat di dunia dan di hari akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'." Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak keturunannya, keluarganya dengan iman pula, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan mereka di dalam surga. Dan kami tidak kurangi sedikit pun amal-amal mereka. Inilah kekerabatan dan kedekatan yang mendatangkan kemanfaatan. Baik. Tapi kalau tidak, tidak ada manfaatnya. Istri kah dia, anak kah dia, suami kah dia, tidak ada manfaat. Ketika Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakim." Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku dan janjimu adalah sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu laysa min ahlik." Wahai Nuh, anakmu itu bukan lagi dari keluargamu. Innahu 'amalun ghairu salih. Subhanallah. Tidak ada manfaat kedekatan, tidak ada. terputus. Bahkan mereka berusaha lari dari keluarganya nanti dari kiamat. Yauma yatirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Setiap orang lari dari tanggung jawabnya. Lari dari bapaknya, lari dari ibunya, saudara-saudaranya, anak-anaknya. Subhanallah. Sementara kalau beriman, disatukan dan dikumpulkan dalam surga. Bahkan kalau di hari akhirat, ketika mereka tidak beriman, mereka termasuk orang-orang kufar, orang-orang akan berangan-angan agar supaya kerabatnya dimasukkan ke neraka semuanya. Mereka berangan-angan kalau bisa dia tebus dirinya dengan anaknya dimasukkan ke neraka, istrinya masuk neraka, kerabatnya, kabilahnya, semua manusia masuk neraka semuanya. Yang penting dia selamat. Seandainya bisa. Betapa egonya, barakallahu fikum. Kenapa ini? Karena kekufuran. Al-kufru billahi subhanahu wa ta'ala. Yawaddu alladhina kafaru law yaftadi min 'adabi yawmi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Rela dia mau. Yawaddu alladhina kafaru law yaftadi min 'adabi yawmi idzin bi bani. Anak-anaknya napa masuk juga kalian dalam neraka. Wa sahibati, istrinya ha, masuk juga ke sana. Pofasilatillati tu'wih, mungkin dulunya di dunia banyak kerabatnya, kabilahnya yang melindungi dia, yang menyayangi dia. Kalau perlu masuk semua dalam neraka. Dan semua manusia masuk neraka, yang penting dia selamat. Betapa egonya. Itulah kehidupan neraka. Baik. Maka di sini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa tidak manfaatnya kekerabatan kalau tidak dibarengi dengan keimanan. Ada yang mengatakan, "Oh, kita keturunan nabi." Baik. Anda akan dapatkan barakallahu fikum manfaat dari keturunan ini kalau Anda orang saleh. Nah, ini di hadapan kita ini barakallahu fikum. Kurang apa coba? Istri Nabi, keluarga Nabi, kisahnya Nabi Nuh juga demikian, anaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Darawallahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain." Fa khanatahuma. Dua istri ini berkhianat terhadap suaminya dengan melakukan kekufuran. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kedekatan mereka terhadap Nabi sekalipun sama sekali tidak bermanfaat. La haula wa quwwata illa billah. Tidak ada manfaatnya. Suaminya pun tidak bisa memberikan pembelaan. Falam yughni anhum min Allah syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Bahkan dikatakan kepada dua istri ini, masuklah kalian berdua ke dalam api neraka bersama dengan orang-orang yang masuk. Masyaallah. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa daraballahu mathalan lil ladina amanu. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan juga bagi orang-orang yang beriman. Imra'at Fir'aun, istrinya Fir'aun. istrinya Fir'aun yang justru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi Fir'aun yang kafir, bahkan dia mengproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dia mengatakan, "Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tidak mengetahui ada Tuhan untuk kalian kecuali aku. Ini pengakuannya Fir'aun. Masya Allah. Daraballahu mathalan alladhina amaru imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah. Berapa kali dilakukan percobaan pembunuhan terhadap sang istri, tidak mati-mati juga. Barakallahu fikum. Sampai pada akhirnya sang istri Fir'aun ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Baik. Rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah, dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya. Mungkin orang-orang akan mengatakan betapa tersiksanya dia, betapa menderitanya dia. La. Barakallahu fiik. Dia dengan kenikmatannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia dan di akhirat. Orang akan mengatakan, oh betapa tersiksanya dia. La. Dia dengan kenikmatannya. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi, ya Allah, jauhkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan jauhkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Ini dua contoh. Dua contoh barakallahu fikum bahwa kedekatan dan kekerabatan tidaklah bisa mendapatkan kemanfaatan kecuali didasari oleh apa? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hatta orang yang berteman, berkawan. Baik. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqi. Orang yang berkasih sayang dulunya di dunia, di hari akhirat kasih sayang itu terputus nantinya dan berubah menjadi musuh. Barakallahu fikum. Berubah menjadi musuh kecuali perkawanan dan pertemanan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kecuali perkawanan dan pertemanan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan untuk orang-orang yang beriman adalah Maryam binti Imran yang menjaga kemaluannya, kehormatannya, harga dirinya. Wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina. Panafakhna bihi min ruhina, maka kami merintahkan malaikat kami untuk meniupkan padanya roh kami dari roh-roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Min ruhina, dari roh-roh yang kami ciptakan. Karena roh adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang lainnya, karena di alam semesta ini hanya dua. Barakallahu fikum. Khaliq dan makhluk. Allah sebagai pencipta, dan selain Allah adalah ciptaan. Barakallahu bikum. Fanafakna bihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Dan Maryam alaihissalam, baik, saddaqat bi kalimati rabbiha, membenarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa kanat min al-qanitin, dan Maryam adalah termasuk perempuan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa siapa yang bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi keyakinan kuat kita. Ditolong, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan menolong kalian, dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian dan mengokohkan hati-hati kalian. Barakallahu fikum. Ini faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang merupakan penutup dari surah At-Tahrim. Barakallahu fikum. Yang seandainya antum mau, barakallahu fikum, sambil kita belajar beberapa ayat per harinya, antum hafal. Jadi setiap beberapa hari antum sudah menghafal satu surah pendek. Barakallahu fikum. Seperti surah Tahrim ini cuma satu halaman, satu lembar, dua halaman. Kita pelajari ini berapa kali? Jadi 10 hari. Barakallahu fikum. Perlahan. Perlahan. Kalau kita mau sungguh-sungguh ya kita bisa lebih banyak lagi dari itu. Tapi kalau kita mungkin banyak kesibukan, kita bisa hafal beberapa ayat. Barakallahu fikum, ayat demi ayat kita hafal. Seorang teman masya Allah, dulunya di Damaj, kebayangkan satu hari satu ayat dia hafal, satu hari satu ayat diulang-ulang terus, ulang terus, masya Allah sabarnya dan uletnya. Nah kita masya Allah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Insyaallah sampai kita selesaikan ini, kita mencoba menghafal. Barakallahu fikum. Mulai dari juz yang ke-29. Barakallahu fikum. Dua juz belakangan ini, juz 29 dan 30. Insyaallah sepakat ini. Baik. Sepakat, mesti ada peningkatan, jangan begini, mesti upgrade. Betul, ada istilah baru ini, barakallahu fikum. Bukan cuma urusan dunia di upgrade. Betul, kemampuan juga mesti ada peningkatan, barakallahu fikum. Betul. Sepakat enggak nih? Betul, setiap kita masuk akan ada setoran beberapa ayat yang telah kita bacakan. Kita sambil menghafal dan kita memahami artinya dan faedah-faedahnya. Jadi bukan cuma sekedar hafalan begitu saja, atau cuma bukan cuma sekedar pengertiannya, bukan, tapi disertai hafalan dan pengertian dan ahkam yang ada di dalamnya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Supaya sama-sama kita maju dan maju bersama-sama. Kam إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك